Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah. Qala Allah Ta'ala atau kita masuk ke akar baru. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, fallahu jalla wa'ala ma tarakan nasa mundu an ahbata adama ilal ardi lam yatrukin nasa bila dinin wa bila nabiyin bal ma zala jalla wa'ala yursilur rusula mutatabi'ah wa yasra'u linnasi ad-dina wa yubayyinuhu lahum ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi la tunsakhu millatuhu hatta taqum as-sa'ah wa madaruha al-kitab wa sunnah kata Syaikh Fauzan habibullah ta'ala. Allah Jalla wa'ala tidaklah meninggalkan membiarkan manusia sejak Allah menurunkan Nabi Adam AS ke bumi. Tidaklah Allah meninggalkan manusia membiarkannya tanpa agama dan tanpa Nabi. Bal ma zala Jalla wa'ala, bahkan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, yursilur rusula, mengutus para rasul, mutatabi'ah, iya, beriringan, yang satu datang setelah yang lainnya. Berapa jumlahnya? Afi? Rasul berapa jumlahnya? Iya, 311-an orang. 313 atau 311-an orang. Wa yasra linnas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kepada manusia ad-din, agama. Wa yubayyinuhu lahum, dan menjelaskannya kepada mereka. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menutup para rasul tadi, iya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa biu dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Muhammad Rasulullah. Alladzina mawashshida al-kufara hama bainahum. Itu bedanya, itu yang sering kita dapatkan, apa? Ad-dalil sahih, tetapi al-sidlal tidak sahih, ya. Bedanya Al-Qur'an dengan sunnah, Al-Quran jelas. Seorang yang berdalil Al-Quran itu yang penting apa yang dia bawakan sesuai dengan permasalahan, harus tepat. Ya, istidlal dengan ayat sesuai dengan kepada permasalahan yang ada. Kalau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditambah satu, yaitu dipastikan keabsahannya. kesolehannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kemudian harus tepat ya pendalilannya sesuai dengan permasalahan yang ada. Apa yuk? Dalil ala anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyana adalah khatamur rusul. Maka Muhammadun aba ahli mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Masyaallah. Maka Muhammadun aba ahli mirjalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Kalau ada yang bilang Ibrahim itu kan khataman nabiyyin, penutup nabi. Yang sedang dibahaskan penutup rasul. Yang jawabannya. Apa jawaban Muad? Penting Ahlus Sunnah harus tahu. Yang sampai nanti dimakan subhatnya Al-Ahwal Bidah. Mulai muncul sekarang orang-orang liberal misalnya. Yang menyatakan Rasul masih ada. Ah. Kan ayat itu terkait dengan nabi, maksud. Sudah belum sampai. Yang lagi. Iya, semua rasul itu pasti nabi. Semua rasul pasti nabi. Ketika nabi telah berakhir itu oleh Nabi Muhammad SAW berarti otomatis rasul juga itu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pasti nabi. Ketika nabi berakhir ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kerasulan pun ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syaban rahimahullah cenderung menguatkan hadis yang masyhur ucapan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anta minni bi manzilati Harun min Musa walakin la nabiyya ba'di. Kemudian dengan lafaz tambahan yang beliau kuatkan, wala rasula. Ya, engkau wahai Ali, kedudukanmu seperti Harun di sisi Musa, tetapi tidak ada nabi setelah aku dan tidak ada rasul. Kata beliau rahimahullahu taala, wallahu jalla wa ala ma tarakan nas mundu an ahbata adama ilal ardi. Allah telah meninggalkan, membiarkan manusia sejak Allah turunkan Adam ke bumi. Lam yatarkin nas bila dinin wala bila nabiyyin bal zala jalla wa ala yursalur rasulah mutabi'ah. Bahkan terus menerus Allah mengutus para rasul dengan berturut-turut dan mensyaratkan linnasi dina wa bayyinahu lahum ila sampai an khatamah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la tunsakhu millatuhu, yang millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimansukh hatta taquma sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Ya, ini satu di antara kekhususan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baqiyah, tidak akan dimansuh sampai hari kiamat. Disebut oleh ulama kita tiga kekhususan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang membedakan dari risalah-risalah para rasul, para nabi sebelumnya. Yang pertama ini di antaranya. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiyah ila an taquma sa'ah. Iya, di antara kekhususan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi? Apalagi? lanjutkan dari sebelumnya. Iya, itu kekhususannya. Apalagi Lim Al-Baqi, Baqiyah. Dua lagi. Nah, masya Allah. Syamilah, amah. Iya, mencakup, berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan jin. Ya, kalau nabi-nabi sebelum beliau itu hanya untuk kaumnya, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bu'ithu, kata beliau, ilan nasi kafatan, aku diutus untuk seluruh manusia, tidak hanya kepada bangsa Arab saja, kepada seluruh manusia. Syamil, iya, Al-Baqi, Al-Baqiyah, Syamil, Syamilah. Yang satu lagi, yang ada kekhususan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Karawang, lupa. Satu lagi Muhammad Arif, Muhammad Arif. Lupa. Apa Muhammad Yogi? Banyak Muhammad soalnya. Khair insyaallah. Abud Muhammad Budi ini, Muhammad juga ini. Kamil, Kamilah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Tiga kekhususan agama kita, kekhususan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yang sedang kita bahas, la tunsakhu millatuhu. Iya, akan senantiasa langgeng, baqi, tidak akan dimasuk sampai hari kiamat. Yang kedua, agama Islam ini, agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang sempurna, kamil, yang telah sempurna. Dan yang ketiga, syamil, yakni yang harus dipeluk, diikuti oleh seluruh umat manusia. Kata beliau rahimahullah, bidadallahu ta'ala, wa madaruha al-kitab wa sunnah. Dan sumbernya, sumber syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber Islam itu adalah Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kitab wa sunnah. Nah, ijma juga harus ada asalnya dari apa namanya? Al-kitab wa sunnah. Yang madarnya adalah kitab wa sunnah. Qala Abdul rahimahullahu ta'ala, fama fihi waqtun mil awqat, tidak ada satu waktu pun, illa wahunaka dinun lillahi jalla wa'ala, ja'at bih rusul. Tidaklah ada satu waktu pun, tidak waktu-waktu yang ada, kecuali di sana ada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dengannya para rasul, ya di bawah para rasul. Qala, kata beliau, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Apa artinya suf? Apa artinya ayat ini? Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin, satu faedah, in itu kalau ada setelahnya illa, berarti dia bermakna nafi, bermakna nafi. Wa im min ummatin, tidak ada satu umat illa kecuali, maaf, Apa teman? Idza khala fi nadhif. Teman. Ini yang pernah saya ingatkan sedikit. Kita nanti jangan kita mengatakan asal, jangan kita malas-malasan untuk merujuk kepada tafsir, kepada syarah hadis. Ayat-ayat Allah sebenarnya yang mudah kita pahami, ada yang perlu kita ya cari tafsirnya. Khala di sini disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, juga Imam Al-Baghawi rahimahullah, bermakna salafa. Salafa illa salafa fi nadhiri qad madha, maksudnya wa in min ummatin illa khala, yani salafa fiha nadhir. Kalau kita tidak lihat rujuk mungkin bingung, kecuali akan kosong. Khala yakhlu ternyata bermana salafa. Tidaklah ada satu umat pun di dunia ini, iya, kecuali telah lewat, telah ada, telah salaf, telah berlalu pada mereka nadhir, yakni pemberi peringatan, yakni rasul. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, iya, beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat ini, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut, yang menunjukkan setiap umat itu telah ada rasul yang diutus. Nah, qala kata beliau rahimahullahu taala, asyahid mana? Asyahid illa khala fiha nadhir. Ini tidaklah satu umat pun kecuali telah ada pada mereka nadhir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan hikmah, di antara hikmah diutusnya para rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rusulan, iya, mereka adalah para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirina wa mundzirin, yang tugas mereka adalah mubasysyirin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir dan bermaksiat. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada lagi bagi manusia Allah atas Allah Subhanahu wa taala hujjatun, tidak lagi bagi mereka hujjah, alasan, ba'dar rusul, ya, setelah diutusnya para rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, ayat menunjukkan hikmah, di antara hikmah diutusnya para rasul. Disebutnya sebut Ibnu rahimahullahu taala, di antara hikmah diutusnya rasul yang pertama adalah ini, di antaranya yang disebutkan adalah untuk iqamatul hujjah. Hikmah, di antara hikmah diutusnya rasul adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah, sehingga tidak ada lagi mereka alasan, iya, untuk tidak disiksa. Wa ma kunna mu'adzibin, iya, hatta nabath ilim rasul. Yang kedua diantara hikmah diutusnya rasul, apa belajar? Pernah belajar kitab tauhid? Tiga sebutkan sebut Taimin rahimahullah. Kata beliau, hikmah diutus para rasul yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Salah satunya adalah ini, untuk iqamatul hujjah. Yang kedua, ingat Muhammad Abdul Aziz, Muhammad juga. ya, rahmatil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Hikmah di antara hikmah diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat Allah, bentuk dalam bentuk rahmat Allah kepada alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Yang ketiga di antara hikmah min bi'tsatir rusul masalah iya bayanut tariq iya al-musilah ila Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan jalan yang akan menyampaikan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul rahimana rahimakumullah, di antara faedah ayat ini rusulan mubasysyirin wa mundzirin adalah uslub min asalib da'wah at-ta'lim adalah al-bisharatu wal-indhar at-targhibu wa tarhib. Iya, di antara metode da'wah an-nabawiyah adalah ada targhib, ada tarhib, ada al-bisyarah, ada an-nidharah. Iya, ada targhib, memberikan dorongan semangat untuk orang mau beramal baik. Dan ada tarhib, iya, ada ancaman-ancaman agar orang-orang terjauh dari perbuatan-perbuatan jelek. Ada bisyarah, kabar gembira. Iya, memberikan kabar gembira yang baik-baik untuk orang-orang yang baik, yang taat. Ada nizar, ada ancaman, iya, kepada orang-orang yang berbuat jelek. Ini diantara ta'lim nubuwah yang diajarkan oleh apa namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Berikutnya, diantara faedah ayat ini rusulan mubasysyirin wa mundzirin la yakunu linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, kata ulama kita, menunjukkan iya dalalatul aqlaniyin, iya sesatnya aqlaniyin, iya mereka-mereka yang beragama dengan akalnya, iya yang menjadikan akal sebagai hakim dalam masalah agama. Kata para ulama kita, kalau seandainya beragama dengan akal, niscaya diutusnya Rasul itu bukan iqamatul hujjah. Kalau seandainya beragama dengan akal, niscaya itu berarti diutusnya para Rasul dari Allah Subhanahu itu bukan hujjah, bukan iqamatul hujjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya diutusnya para rasul itu sebagai mubasyirin dan mundzirin, diutusnya para rasul itu sebagai bentuk iqamatul hujjah, berarti ya tidak ada jalan untuk beragama kecuali dengan mengikuti rasul. Akal-akal manusia harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh rasul. Ini juga terkait dengan ya bantahan buat Mu'tazilah dan afrah Mu'tazilah dengan ayat ini. Qala tabi rahimahullahu ta'ala laisa li ahadin hujjatun. Setelah diutusnya Rasul, para Rasul, tidak ada bagi seorang pun hujjah, tidak lagi alasan. Tidak ada lagi bagi mereka alasan. Iya, kenapa disiksa? Antaqulu ma ja'ana min basyiri wa la nadhir. Tidak ada lagi alasan kemudian berkilah menyatakan, kalian berkata, majani basyiri wa nadhir, tidak pernah datang kepada kami pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyir wa nadhir. Ya, bahkan telah datang kepada kalian basyirun wa nadhir. Itu dari para rasul. Ini. Setelah diutusnya para rasul, tidak ada lagi alasan kepada mereka, bagi mereka untuk berkilah. Karena utusan Rasul itu adalah sebagai bentuk iqamatul hujjah. Qala fallahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala aqamal hujjata al khalqi. Ya, telah menegakkan hujjah kepada makhluk dengan diutusnya para rasul. Ya, sudah kita baca dalam tafsir surat Al-Isra di beberapa hari kemarin, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka yang telah datang kepada mereka para rasul. Qala kata Abdul Rahimahullah, lakin ahlul jahiliyah. Jadi kalau dibaca dengan tanpa tasydid, lakin berarti dia marfu. Lakin ahlul jahiliyah. Kalau dengan tasydid lakin ahlul jahiliyah, berarti baca mansub. Lakin ahlu jahiliyati khalafu ma ja'at bih rusul. Tapi ahlu jahiliyah, ahlu jahiliyah di sini masuk padanya Yahudi, Nasrani, ya, musyrikun. Mereka menyelisihi ma ja'at bih rusul, apa yang dibawa oleh para rasul. La an jahlin, dan penyelisihan mereka itu bukan karena kebodohan. Wa inna ma huwa an inadin wattiba'in lil hawa. Tapi mereka milih rasul itu iya dengan penentangan, inad, dan karena mengikuti hawa nafsu. Iya, inad itu menentang. Tahu dirinya sedang menyelisihi al-haq, tapi tetap di berbuat demikian, nentang. Tahu dirinya saya menyisi al-haq, tapi dia terus berbuat karena mengikuti hawa nafsunya, ittiba'ul hawa. Kata beliau, khususan terkhusus al-yahud wa nasara, Yahudi Nasara. Fahum ala ilmin bidzalik. Iya, mereka di atas ilmu. Tapi ternyata mereka malah mengingkarinya. Dalam surat Al-Baqarah, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dulu mereka ahlu kitab sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengancam-ngancam orang-orang musyrikin. Iya, nanti akan datang rasul yang akan memerangi kalian bersama kami. Wa kanu yastaftiuna 'ala alladziina kafaru. Tetapi ternyata ketika yang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mereka tahu ada dalam kitab mereka, ada dalam Taurat dan Injil, ternyata mereka malah mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mereka tahu, dalam surat yang, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sangat tahu. Tetapi ternyata kafarubih, mereka malah mengingkarinya. Malah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasara, mereka menyisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas ilmu. Ya, tahu tapi inad. Tahu tapi mereka yang kita harap semereka, sehingga terus dalam kekafiran mereka. Walidzalik, oleh karena itu, ketika karena mereka tahu memiliki ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada mereka kitab, sammahumullahu ahlul kitab. Allah pun namakan mereka dengan ahlul kitab. Kata beliau, ini penting, kata beliau, min babil aibi alaihim. Mereka disebut ahlu kitab bukan pujian. Mereka Yahudi wa Nasara disebut ahlu kitab itu bukan bentuk pujian, tapi justru bentuk sebagai bentuk celaan. Bagaimana bercelaan kata beliau? Annahum ahlu kitab wa ahlu ilmin wa ma hadza yukhalifuna amra Allah subhanahu wa ta'ala wa yattabi'una ahwa'ahum. Iya. Dari mana sisi celanya? Mereka punya kitab, mereka punya ilmu. Dalam kitab mereka ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka dengan bersama dengan itu menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul rahimun rahimakumullah, di antara faedah paragraf ini yang perlu kita renungi adalah bahayanya ittiba'ul hawa. Iya, bahayanya ittiba'ul hawa. Bahayanya seorang yang terus mengumbar hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Ini hawa nafsu yang melisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu yang iya, muharramah. Dan ini seorang bisa terjatuh, terjerembab, terseret mengikuti hawa nafsu, ada banyak sebabnya. Di antara sebab, ya, seorang itu terseret, terjatuh ke dalam ittiba'ul hawa, di antaranya adalah tidak membiasakan diri sejak dini, sejak kecil, untuk menjaga hawa nafsunya, untuk mengontrol hawa nafsunya, untuk senantiasa yang sudah saya sebutkan, untuk at-taqayyud bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sejak kecil mengumbar apa yang mau dimau lakukan, enggak peduli itu haram atau halal, tidak ada kontrol dengan Al-Quran dan Sunnah, semaunya, sesukanya. Ya, akhirnya terus dia terbiasa sampai besarnya, sampai tuanya demikian, ikut hawa nafsunya. Ini akibat billahi rahiman rahimakumullah, nikmatnya antum baratullah. Ya, orang tua antum masyaallah, guru-guru antum, ami-ami antum, di antara kebaikan mereka untuk antum belah ini. Iya, bagaimana kita antum para tulab belajar untuk mengontrol diri. Yang sebelumnya saya bilang, peraturan-peraturan yang ada juga itu ini di antaranya untuk bagaimana, iya, kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Ya, semaunya. Peraturan dibuat tidak ada yang insyaallah melisihi Al-Qur'an Sunnah. Membantu untuk kita nataqayyad bi kitab sunnah. Ya. Jangan mau seperti orang-orang, iya, yang hidup seperti binatang. Bahkan Allah menyatakan bal hum adzal, bahwa mereka bisa sadar binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Daripada binatang, hanya hidup, makan, minum, membar syahwat, tidak ada tujuan hidup untuk akhirat. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sebab seorang terjatuh ke dalam ittiba'ul hawa adalah karena mujalasah, musahabah, berteman, duduk dengan ahlul ahwa. Al-mar'u ala lini khalili falyanzur ahadukum man yakhalil. Ketika mulai temannya adalah ahlul ahwa, ahlus syahwat, ahlus syubuhat, maka lambat laun dia pun terjatuh, ikuti, iya, begitu nafsunya. Yang ketiga, seorang yang mengumbar nafsu, hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan melanggar syarat Allah, itu karena lemah pengetahuannya, lemah iya keyakinannya kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga karena lemah ma'rifatullah, karena lemah keyakinan dia, akhirnya dia lancang, ia melanggar rambu-rambu syariat karena mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa. Nah, di antara sebab seorang terjatuh ke dalam ittiba'ul hawa karena taksir al-akharin, karena kurangnya peran yang lain, iya, di dalam menjalankan tugas. Orang tua kurang dalam pengawasan kepada anaknya, iya, para guru, para muallim, iya, yang sepuh-sepuh kurang kontrolnya kepada yang muda-muda. Tidak ada munasahah, tidak ada saling tegur, nasihat. Akhirnya terjadilah yang terjadi, ia semakin terjatuh dalam ittiba'ul hawa. Yang terakhir, yang kelima, di antara sebab seorang mau menjerumuskan dirinya kepada ittiba'ul hawa, melisi syarat Allah Subhanahu wa taala, itu karena dia bodoh tentang akibat perbuatan dia, bodoh akan akibat jelek yang akan dia rasakan di dunia dan akhirat, ya, akibat ikhwal nafsu, ya, kejelekan-kejelekan akan terjadi ketika dia mengumbar hawa nafsunya. Nah, Allahu a'lam bishawab.